Sebelum kita masuk hadis yang kelima, man ahabba an yaqra min al ikhwa al mutazawijin falyaqra. Wa qaim. Saya akan membaca hadis yang keempat. Silakan dibaca dari ikhwah yang berkeluarga dulu. Baca satu-satu atau bareng monggo. Sama-sama ya. Innal abda innal baqin, sisanya apa artinya mutafakun alaih Abdul Aziz? Akhrajahu al-Bukhari Muslim. Nah. Dari Jawa Timur siapa? Pak Abdul Aziz. Enggak ada. Saya enggak ada. Tayyib. Kita masuk hadis yang kelima. Hadis yang kelima qala عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa namanya? Siapa ya? Abdurrahman, siapa? Hidayat. Namanya siapa? Hidayat. Siapa namanya? Abu Hurairah. Abdurrahman bin, enggak tahu. Apa itu? Sampingnya Zaid, apa namanya? Utsman. Samping kanannya antum itu. Hah? Siapa? Hasan. Abdurrahman bin, enggak tahu. Belakangnya Muhammad. Enggak tahu juga. Ada dalam hadis Al-Arba'in. Siapa ini? Minal ikhwah al-mutazawijin. Siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Ini yang dirojikan oleh al-imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ismuhu wasmu nabihi mukhtalafun fihima, diperselisihkan nama dia dan nama ayahnya, sampai anda menyebutkan 40 lebih, 60 pendapat, 40 pendapat. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala merujikan ismuhu wa kunyatu, nama dia ya kunyahnya itu Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaghar. Sesungguhnya Allah yaghar, apa artinya yaghar? Cemburu, kena ghirah. Sesungguhnya Allah cemburu. Wa ghairatullahi, dan kecemburuan Allah, an ya'tiyal mu'minu, tatkala seorang mukmin, seorang mukmin mendatangi ma harramahullah, mendatangi perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Makna hadis ini sangat jelas dan gamblang. Maka dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Pertama adalah isbat sifati al-ghirah lillahi azza wa jal, yaliku taliku bijalali. Ditetapkannya sifat ghirah, Allah cemburu, sesuai dengan kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala. B, bila takyifin wala tamsilin, tanpa ada takyif digambarkan bagaimana, tidak pula tamsil diserupakan dengan makhluk. Maka inilah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua dari sini juga dipetik faedah bahwasanya sifat ghirah, cemburu, itu termasuk sifat apa? Sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah artinya apa? Sifat itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW mengaitkan sifat ghirah bagi Allah dengan sebab, apa sebabnya? Ketika seorang mukmin mendatangi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinamakan sifat fi'liyah. Muncul dengan sebab, sesuai dengan hikmah dari Allah taala. Berbedanya dengan sifat dzatiyah, sifat yang senantiasa ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, dari hadis ini pula terdapat tahzir min irtikabi ma nahallahu azza wa jal aw rasuluhu anhu. Terdapat tahzir, peringatan, peringatan min irtikab, dari melakukan perkara yang dilarang oleh Allah ataukah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat tahzir, peringatan dari melakukan perkara yang dilarang oleh Allah ataukah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini pula dipetik faedah atau kaedah. Naam. Kaedah yang menunjukkan perkara yang haram, perkara yang dilarang, ketika Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang melakukannya. Perkara yang haram di antara ketentuannya apa? Ketika dicela oleh Allah ataukah dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau perkara tersebut dikaitkan dengan kemurkaan, dengan kecemburuan dan kemarahan Allah. Di sini apa? Allah kaitkan wa ghairatullah, kecemburuan Allah ini datang ketika seorang mukmin melanggar perkara yang Allah haramkan. Melanggar perkara yang Allah haramkan. Dari sini pula terdapat dorongan bagi kita semuanya agar berupaya untuk mewujudkan perkara yang menjadi sebab Allah mencintai kita. Menjadi sebab Allah mencintai kita. Bagaimana bentuknya? Meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ini akan menjadi sebab Allah mencintai seorang hamba. Namun terkait dengan meninggalkan perkara yang haram, dipersyaratkan apa? Imtisal. Apa maknanya imtisal? Di dalam meninggalkan perkara yang haram, dia tinggalkan perkara yang haram tersebut. Dia tinggalkan perkara haram tersebut karena mengharapkan ganjaran di sisi Allah. Bedanya apa dengan orang yang meninggalkan yang haram tidak imtisal? Bedanya apa? Ya. Kalau orang yang imtisal mengharapkan ganjaran di sisi Allah, dia akan mendapatkan pahala. Sementara orang yang meninggalkan perkara haram namun tidak imtisal, tidak mengharapkan pahala, dia akan mendapatkan ganjaran walaupun keduanya tidak berdosa. Apa dalilnya? Ya. Dalilnya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan tentang perkara yang semestinya dilakukan oleh orang yang berpuasa. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ya, dia tinggalkan makan, minum dan syahwatnya ketika berpuasa karenaku. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat ketika seseorang meninggalkan perkara yang haram untuk meraih pahala, dipersyaratkan mengharapkan wajah Allah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, orang yang meninggalkan perkara yang haram, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia meninggalkan syurubul khamr, zina, liwat dan lain sebagainya, minum khamr, riba, liwat dan lain sebagainya dari perkara haram, dia beralih kepada perkara yang halal. Allah ganti dengan yang lebih baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innaka lan tada'a syai'an lillahi, sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, ya, kecuali apa? Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Adapun hadis man taraka syai'an lillahi awadahu Allah khairan min, ini hadisnya diperselisihkan kesahihannya lafadznya. Namun yang sahih, wa innaka lan tada'a syai'an lillahi illa awadahu Allah khairan min. Au kama qol, tidaklah engkau meninggalkan perkara yang haram karena Allah taala, ingat karena Allah, kecuali Allah akan membalasnya, menggantinya dengan yang lebih baik. Contohnya sangat banyak. Ya. Nabi Sulaiman alaihissalam, dia kagum, dia senang dan lalai dengan sholat asar ketika itu karena mengurusi kudanya yang larinya sangat kencang, yang sangat bagus. Nabi Sulaiman sadar bahwasanya ini cobaan dari Allah. Akhirnya kuda itu disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sembelih karena melalaikan dia dari Allah. Allah ganti dengan yang lebih baik. Apa? Bisa menundukkan, mengatur angin yang kecepatannya itu ditempuh dengan kecepatan 1 bulan. Nah, kuda yang larinya sangat kencang diganti dengan ya, angin yang tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Demikian pula yang lainnya. Ketika contohkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam meninggalkan ayahnya setelah mendakwahinya, setelah mengajaknya untuk bertauhid, meninggalkan sembahan-sembahan Allah, tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala ganti dengan putra yang berbakti. Lahirlah Nabi Ismail, lahir pula Nabi Ishaq. Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka ini barakallahu fikum bagi kita semuanya, ketika meninggalkan perkara-perkara yang haram, adalah kita menghadirkan niatan-niatan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, menundukkan syahwat kita. Karena memang dunia ini adalah ujian bagi kita semuanya. Dunia adalah penjara bagi setiap mukmin. Tidak bisa bagi mukmin untuk melampiaskan semua hawa nafsunya. Oleh karena itu tundukkan hawa nafsu untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Wa hujibatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disenangi. Ya. Terus mencari ilmu, terus mengamalkan, terus berdakwah dan bersabar, itulah jihadun nafsi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, orang tidak akan mampu mengalahkan musuh-musuh Allah, ya, mengalahkan orang kafir sampai dia melakukan jihadun nafsi, melawan hawa nafsunya dengan 4 hal tadi. Berilmu, beramal, beramal saleh dan bersabar. Wallahu a'lamu bis-shawab. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.